itu merupakan simbol masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat kelas bawah sampai dijuluki masyarakat jahiliyah, artine bodoh. Kenapa mereka disebut masyarakat jahiliyah, disebut bodoh? Apa karena otaknya yang bebel? Enggak, mereka cerdas-cerdas. Apa karena pemikirannya yang oon kayak wong kene? Enggak, mereka pinter-pinter. Kalau otaknya cerdas-cerdas, pemikiran mereka pandai-pandai. Wong Mekah, wong Arab mulai dulu mereka sudah pandai bersyair, pandai bikin puisi, pandai bersastra. Itu kan tanda kalau otaknya cerdas. Pinter sastra, pinter bersyair itu tandane wong cerdas, punya daya imajinasi yang tinggi. Nek model jilbab ireng-ireng ngono ku ya mboh kowe. Loh, wong sing pinter syair, pinter sastra, itu kan punya daya inteligensi yang kuat, punya daya imajinasi yang kuat. Halo? Dan mereka juga hebat dalam berdagang. Bangsa bakulan ini pinter-pinter. Leh bakulan orang mengning daerah piyambak, tapi ngantos luar negeri. Wis ekspor. Wong Mekah biyen Kanjeng Nabi dereng lahir niku leh dagang ngantos negeri Syam, saiki dadi negara Syria. Sampai tekan Persia, saiki dadi negara Iran. Ngantos Yaman, ngantos Yunani. Lah wis sapa ngendi-ngendi niku berarti rak pinter to? Pengalaman. Iki ono cerita menarik ya. Kalau Indonesia ini kan cuma satu negara, tapi kok nggak ada bahasa daerah yang puluhan bahkan ratusan bahasa daerah. Tiap-tiap daerah niku nggak ada bahasa sendiri-sendiri. Tapi Jazirah Arab yang terdiri dari banyak negara, wilayahnya luas, tapi bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Kalaupun beda, mungkin cuma dialektikanya saja. Satunya wadduha, satunya wadduhe. Tapi sama-sama bahasa Arab, padahal wilayahnya luas, terdiri dari banyak negara. Bahasane dadi siji. Niki critane ngeten. Wong Indonesia, khususnya wong Jawa, niku lak gadah semboyan mangan gak mangan sing penting. Sampai saiki lho sik mancep. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Senengane kumpul-kumpul, ora seneng lunga adoh-adoh. Iki sing tak bakas wong biyen lho ya ora wong saiki, wong iki bicara sejarah. Mula biyen wong Banyuwangi kok duwe anak wedok terus dinikah karo wong ngendi kono jenenge? Jogja, ngono ku aduh banget ki piye anakku kok digowo adohe kaya ngono. Zaman biyen. Lah kok ming seneng kumpul-kumpul, nyapa lunga adoh-adoh wong no daerahe dhewe wis iso mangan. Karena Indonesia ini kan curah hujannya tinggi, tanahnya subur, apapun ditanam bisa tumbuh dan menghasilkan. Banyuwangi ini malah luar biasa, tanahnya subur banget. Woi. Belum lagi kandungan alamnya, kekayaan alamnya. Subur kok Indonesia ini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kama qolahu Kos Plus radhiyallahu anhu. Indonesia itu surga yang ada di dunia ya, negeri Indonesia. Betapa tongkat kayu dicepke dadi tanaman no. Lah singkong kuwi mungkin ini ngarani apa telo? Sawi. Sawi ki sayuran. Sing kaya bayem kuwi sawi. Ya wis sak karepe lambemu. Semua tambang ada di Indonesia. Mulai tambang batu bara, tambang aspal, tembaga, besi, nikel, sampai tambang emas Banyuwangi lho duwe. Woi. Tapi nek isek melarat negarane berarti ya isek kurang pinter ngelolane. Ngono berarti. Nah ini ya rungokke to. Urung-urung kok tepuk tangan. Podho-podho Jawane lho. Bahasane kadang beda-beda. Banyuwangi kalih Bojonegoro podho Jawane, tapi bahasane wis beda, luwih halus Bojonegoro. Yo yo halus Banyuwangi yo. Lah nek jazirah Arab negarane kathah luas wilayahe, tapi kan curah hujannya rendah, tanahnya gersang, tandus. Wong sertu isine meng pasir karo watu. Diciri apa-apa ra iso urip. Lah nek meng manggon no daerahe ndeprok ning kono mati. Mati, maka mereka agar bertahan hidup harus bergerak. Dagang, wadoh. Lah hubungan karo wong adoh akan butuh komunikasi yang namanya bahasa. Disepakatilah satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Wis sapa ngendi-ngendi berarti rak pinter wesan, pandai bersyair, cerdas, tapi kok disebut jahiliyah, kok disebut bodoh. Yang bodoh adalah akidahnya. Mereka syirik, tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sing disembah iku berhala, sing disembah kuwi patung. Sing ora iso nyapa-nyapa, ya ora manfaati, ya ora mbahayani, tapi disembah. Makane Sayyidina Umar kadang-kadang tepak menyendiri ngono iku nangis guguk-guguk nganti seseken. Konangan sahabat iki ditekoki. Nyapa sampean kok nangis seseken? Aku kelingan waktu sik jahiliyah biyen. Aku duwe anak wedok lho, tak pateni dhewe, tak kubur urip-uripan. Memang tradisinya bangsa Arab jahiliyah dulu kalau punya anak lahir perempuan kan langsung dikubur hidup-hidup. Lah aku tahu ngalami ngono kuwi, anakku dhewe tak pateni urip-uripan. Aku ora ngerti lah anakku kuwi wedok, diapusi karo bojoku wong pas bojoku nglairke kuwi aku ya ora mloroki. Rumangsaku ya lanang, wong ambek bojoku anakku ya dikei pakaian lanang, dipacai model lanang. Aku ora ngerti nek tibake wedok. Bareng anak wis rodok gedhe wis terantanan, ditinggal bojoku nyang pasar, aku dikongkon momong. Tak pomong anakku lha kok kudu pipis. Terus tak plorot katoke. Lah kok ora tur tapi kok yes. Aku yo kaget lho kok bolong. Wedok iki berarti ora kesuwen tak kedhokke lemah moro tak uncalke tak pendem urip-uripan. Aku yen kelinganku ya Allah, darah dagingku sendiri aku kubur hidup-hidup. Anakku dhewe lho tak pateni. Aku yen kelinganku yo nangis sedih banget. Tapi kadang-kadang Sayyidina Umar itu lagi menyendiri, senyum-senyum sendirian. Lah para sahabat heran kemudian bertanya, ada apa wahai Umar kok senyum-senyum sendiri kaya wong edian? Jawabannya, aku yo kelingan pas aku sik jahiliyah biyen sing tak sembah kuwi patung, padahal yo gak iso nyapa-nyapa lho kok tak sembah. Lah wong sugih-sugih kae patunge saka emas saka perak paling ora perunggu. Lah aku nek nggih patung iki teko roti karo kurma, tak tumpuk-tumpuk tak bentuk patung, tak wacake mantra japa mantra, terus tak aku ndonga-ndonga, tak wacak-wacake japa mantra, tak sembah-sembah bareng wetengku luwe. Aku golek panganan ora entuk panganan, ya kepeksa patung kuwi tak cuwil tak pangan. Aku yen kelingan kok kudu ngguyu wong pangeran kok tak krokoti.